Waktu semua berlalu, masihkah ada rindu? Mungkin tersisa di balik kenyataan rasa. Yakinkan langkah ini, raih yang terbaik untukmu. Membiru kata hatiku bernyanyi di dalam rindu. Menggantung